Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo, berbagai kasus yang mencuat serta muncul ke permukaan, seperti masalah mafia pajak dan mafia hukum, sebenarnya bisa jadi momentum besar bagi segenap anak bangsa untuk memperbaikinya, agar tidak terjadi kembali di masa datang. Dan salah satu catatan penting yang diungkap oleh Hermawan Sulistyo adalah perlunya ketegasan dari pimpinan bangsa ini untuk mengatasi masalah. Seperti apa implementasi dari ketegasan itu? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah ketegasan yang Bapak maksud sama dengan metode tangan besi yang menjurus pada diktator? Ya, bukan diktator ya. Sikap tegas itu tidak identik dengan kediktatoran. Beda itu. Jadi seperti apa wujudnya, Pak Her? Ketegasan lah. Ketegasan itu berbeda dengan kediktatoran. Kediktatoran itu tidak mau dengar orang, dia ngambil keputusan sendiri. Kalau tegas itu, bisa aja keputusan itu dibuat bersama-sama, lalu menjadi keputusan kolektif, lalu dia melaksanakan dengan tegas gitu. Lain ini. Lantas apakah ketegasan itu harus dijalankan di level pelaksana setingkat menteri atau harus level presiden, Pak? Kalau yang paling atas presiden, sudah lah presiden jangan diganggu. Presiden kan kerjanya banyak, mengunjungi gempa, bikin lagu gitu kan, ngarang lagu kan, perlu tenang gitu, nggak usah diganggu lah udah. Yang kita perlukan itu kemudian jaksa yang tegas, Kapolri yang tegas kan gitu. Kalau presiden biar republik ini kan memerlukan hiburan, memerlukan jadi biar lagunya bagus lah. Tapi Pak Her, bukankah level pimpinan tertinggi dan sistem demokrasi kita sekarang menjadikan presiden punya kuasa penuh untuk melakukan itu? Enggak juga, begini dong, kalau jadi presiden itu kan harus ada delegasi manajemen kan. Ya. Sekarang kalau dia nunjuk Jaksa Agung, dia nunjuk Kapolri, sudah nih kan. Kapolri, kamu tak kasih waktu ya. Bulan ini tolong selesaikan ini. Caramu gimana, apa terserah. Pokoknya garis saya secara umum begini. Ya udah tinggal Kapolri-nya. Supaya presiden bisa makan sama pengungsi kan. Banyak pekerjaannya presiden, jangan diganggu lah dengan hal-hal yang begini. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.